100 ahora mismo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan bahasan fikih tentang al-ila, tentang ila. Ila dari kalimat ala yu'li ila'an, artinya sumpah. Ala kan dalam hadis, ketika ada orang yang dalam hadis sahih, ada orang yang orang rajin ibadah, kemudian melihat saudaranya ya sering berbuat maksiat, suka dinasehati, ya dia taubat. Tapi setelah taubat dia melakukan lagi. Kemudian karena saking jengkelnya orang yang abid ini, terus mungkin juga disertai dengan merasa dirinya lebih baik, dia mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Kemudian pada orang ini yang berbuat maksiat, ya habis maksiat dia tobat lagi. Kan tobat maksiat, kalau orang tobat kan diampuni kalau memenuhi syarat, dan tidak disyaratkan dalam syarat tobat adalah tidak mengulangi, tapi yang disyaratkanlah berazam untuk tidak mengulangi. Artinya kalau orang sudah berazam untuk tidak mengulangi terus terjatuh dalam dosa lagi, tobat yang lalu tetap diterima. Tapi kalau syarat tobat adalah tidak mengulangi perbuatan lagi, berarti ketika mengulangi tobat yang dulu tidak diterima. Nah, orang ini yang abid ini mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Kemudian ketika keduanya diwafatkan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man dzallazi yata'ala alayya alla aghfira li fulan. Siapa orang yang berani sumpah atas nama saya bahwa saya akan tidak mengampuni si fulan. Saya telah mengampuni si fulan dan saya telah menghapuskan amalan kamu. Di sini apa? Kalimat ala'an. Yata'ala atau yata'alla, atau kalau ini wazan af'ala kan, af'ala yuf'ilu if'alan, ala yu'li ila'an. Di sini ila adalah secara bahasa al-imtina bil yamin, menolak dengan cara sumpah. Kalau secara syar'i adalah kaitan dengan kitab nikah ini adalah orang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama 4 bulan atau lebih. Saudara, ila orang sumpah, demi Allah saya tidak akan mendekati istri saya selama 5 bulan. Itu namanya ila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ila juga dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis dari Imam At-Tirmidzi. Aisyah mengatakan, ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nisaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah untuk tidak mendekati istrinya. Karena sebulan beliau tidak mendekati istrinya. Semuanya. Di sini jadi cara syariat al-imtina bil yamin an wat izzawjati. Jadi sumpah apa? Bersumpah untuk tidak menggauli istrinya. Kalau di sini dibatasi dengan 4 bulan atau lebih, karena yang nanti kaitan dengan hukum kaitan dengan 4 bulan lebihnya itu. Di dalam adat orang jahiliyah adalah mereka suka sumpah untuk tidak menggauli istrinya setahun, 2 tahun kan. Jadi mereka biasa melakukan hal itu untuk apa? Untuk memadaratkan istrinya. Sehingga istrinya dia ya seolah-olah tidak punya suami. Kalau punya suami kan ada yang mendekati. Ini tidak disebut tidak punya suami karena tidak bisa nikah dengan orang lain itu kan. Makanya datang Islam, Islam membatasi 4 bulan. Makanya dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas mengatakan kana ila ul jahiliyah as-sanah wa sanataini fa waqatallahu 14. Ilahnya orang jahiliyah adalah 1 tahun atau 2 tahun. Maka Islam membatasi cuma 4 bulan untuk menghindari madarat bagi istri. Nah, bagaimana kalau seandainya sekarang si suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama 4 bulan atau lebih? Apa yang harus dilakukan? Maka di sini ditunggu sampai 4 bulan. Sampai 4 bulan, kemudian pas 4 bulan, maka si suami harus, dia wajib menggauli istrinya. Harus itu kan, maunya bersumpah saya tidak akan mendekati istri saya, tidak akan menggauli istri saya setahun. Maka pas 4 bulan, dia harus menggauli istrinya. Dan ketika dia umpamanya menggauli istrinya, berarti dia wajib bayar kafarat sumpah. Kafarat sumpah kan sudah masyhur, berapa? Memilih itu kan, antara memberi makan 10 orang miskin, atau memberi 10 orang miskin pakaian lengkap, atau memerdekakan hamba sahaya. Pilih salah satu dari yang 3 ini. Kalau tidak mampu, saum 3 hari dalam surat Al-Ma'idah. Itu kalau sudah 4 bulan. Nah kalau 4 bulan dia mendatangi istrinya. Nah kalau 4 bulan ini tidak mendatangi istrinya, maka si wanita punya hak untuk mengajukannya kepada hakim. Nanti dia mengajukan, kemudian nanti si hakim memerintahkan si laki-laki untuk mendatangi istrinya. Kalau si laki-laki tidak mau, maka diperintahkan untuk menceraikannya. Kalau tidak mau menceraikannya, maka hakim yang akan menceraikannya atas nama suami. Jadi, kalau tidak mau 4 bulan mendatangi istrinya, dia apa? Diperintahkan untuk mencerai. Kalau tidak mau mencerai, nanti hakim yang akan menceraikan. Itu menurut pendapat jumhur ulama. Adapun sebagian ulama seperti Abu Hanifah dengan 4 bulan tidak mendekati istrinya, itu kan? Dan dia sudah diajukan, maka dengan sendirinya apa? Pernikahan apa si istri jadi cerai gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah, "Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu 4 ashhur, fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in azamu at-talaqa fa innallaha sami'un 'alim." Bagi orang-orang laki-laki yang bersumpah untuk tidak mendatangi istrinya, dia punya kesempatan 4 bulan. Dikasih waktu 4 bulan. Fa in fa'u, jika kembali menggauli istrinya, fa innallaha ghafurun rahim. Maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini kalau kembali tadi bayar kafarah sumpah, wa in azamu talaqa, dan bila mereka berazam untuk mentolaknya, fa innallaha sami'un 'alim. Maksudnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Di sini fa innallaha sami'un 'alim, sami'un 'alim Maha Mendengar. Para ulama istinbat dari sami'un 'alim, sami Allah Maha Mendengar, bahwa ketika 4 bulan itu, ketika si suami tidak mau kembali kepada istrinya, tidak mau menggaul istrinya, maka si istri tidak lepas, tidak tercerai dengan 4 bulan, lewatnya 4 bulan ini, tapi harus ada kalimat yang muncul dari suami bahwa dia menceraikan istrinya. Karena di sini Allah Maha Mendengar itu kan. Artinya ada yang didengar kaitan dengan ini kan, karena namanya akhir ayat itu ada mutabaqah dengan awalnya, ada keselarasan dengan awalnya. Walaupun ada tadi pendapat sebagian ulama mengatakan dengan lewatnya 4 bulan si suami tidak mau setelah disuruh untuk menggauli istrinya, maka dia lepas dengan sendirinya. Tapi yang rajih adalah bahwa dia diperintahkan untuk menceraikannya. Kalau tidak mau, maka nanti hakim yang akan menceraikannya. Itu kaitan apa kalau dia sudah lewat 4 bulan. Bahkan ada sebagian ulama, kalau tadi kan hak si wanita datang ke hakim. Hakim nanti menyuruh si laki-laki untuk menceraikannya. Kalau tidak mau menceraikannya, hakim akan menceraikannya. Sebagian ulama mengatakan bahwa hakim tidak menceraikannya, tapi si laki-laki dibuat dalam posisi sulit, umpamanya ditahan penjara, di penjara sampai mau kembali menggauli atau mau mencerai. Ya, kan orang yang disuruh mendatangi istrinya atau suruh mencerai itu kan harus dipersulit, diantara di penjara, ditahan itu. Itu menurut sebagian ulama. Terus juga bagaimana sekarang kalau si suami bersumpah untuk tidak mendatangi istrinya sebulan. Terus setelah sebelum lewat sebulan dia menggauli istrinya, dia bayar kafarah sumpah. Tapi kalau sudah lewat sebulan tidak menggauli, berarti sumpahnya sudah selesai. Terus kalau seandainya dia menggauli setelah lewat sebulan, ya maksudnya tidak ada kewajiban kafarah. Karena memang tadi hanya sebulan. Sebagaimana Rasulullah kan beliau bersumpah untuk untuk tidak mendatangi istrinya selama sebulan. Setelah sebulan beliau turun dari lotengnya, kemudian mendatangi istrinya. Ketika yang sebulan itu 29 hari kan, ketika Rasul mengila istri-istrinya, beliau tinggal di lotengnya di atas. Kemudian setelah 29 hari beliau turun itu kan. Kemudian siapa istrinya mengatakan, ini kan baru 29 hari. Padahal engkau sumpah untuk sebulan, kata Rasul, bulan itu 29 hari. Jadi kalau bulan Islam itu 29 hari. Kalau 30 adalah ya pengecualian. Kemudian selanjutnya kalau jadi terjadi cerai, tolak karena sebab ila. Tolaknya ini apakah tolak bain atau tolak raj'i? Tolak raj'i itu tolak yang si suami bisa rujuk kan, dalam masa iddah. Atau tolak bain yang mana si suami tidak punya hak rujuk. Ini para ulama berselisih pendapat dalam hal ini. Karena memang tidak ada penegasan khusus itu kan dalam masalah ini, apakah tolak raj'i atau tolak bain. Ada yang mengatakan tolak raj'i itu kan, karena ini adalah tolak gitu kan, ini adalah tolak, sedangkan hukum asal tolak adalah tolak raj'i, tidak menjadi tolak bain kecuali kalau ada dalil yang khusus atau yang menjelaskan secara tersendiri, sebagaimana tolaknya wanita ditalak 3 itu kan, atau seperti wanita yang minta cerai hulu itu kan tolak bain menurut ulama yang mengatakan adalah tolak gitu kan, tolaknya tolak bain. Atau seperti wanita yang dicerai sebelum baru akad nikah, belum digauli terus dicerai, itu kan tolaknya tolak bain. Nah, kalau ini karena sebab ila, apakah tolaknya tolak bain? Ada yang mengatakan tolak raj'i, karena tidak ada dalil khusus tentang masalah ini. Ada juga yang mengatakan tolak roji, apa tolak bain. Kenapa mereka mengatakan tolak bain? Karena kalau seandainya si suami punya diberikan kesempatan untuk rujuk, nanti dia memadaratkan perempuan lagi gitu kan. Di awal dia suruh apa? Suruh mendatangi istrinya, tidak mau. Terus terjadi cerai, nanti perempuan diperlakukan hal yang sama seperti itu juga. Jadi gila lagi. Ini karena memang tidak ada dalil khusus, dan memang ada dua pendapat. Tapi yang jelas bahwa kalau sudah 4 bulan, itu adalah si laki-laki diberikan pilihan apakah dia kembali atau cerai. Kemudian bagi ulama dalam masalah ini, dalam masalah ketika cerai itu kan, iddahnya, apakah iddah seperti normalnya para wanita yang dicerai atau tidak? Jadi, apakah iddahnya sama seperti wanita-wanita yang lain yang dicerai? Kan 3 quru kan? 3 kali sucian, menurut ulama yang mengatakan quru adalah suci. Atau 3 kali haid, menurut ulama yang mengatakan quru adalah haid. Itu kalau ulama yang mengatakan, ada ulama yang mengatakan bahwa iddahnya adalah iddah seperti wanita mutalaqah biasa. Karena tidak ada dalil yang mengkhususkan. Beda kalau wanita yang sedang hamil, kan ada dalil khusus sampai melahirkan. Ada tentang wanita yang khulu, itu tolaknya apa? Iddahnya adalah 1 bulan karena ada dalil khusus. 1 bulan 1 kali haid. Kalau di sini tidak ada dalil khusus, berarti dikembalikan kepada dalil umum. Wal mutallaqatu yatarabbatsna bi anfusihinna. Kan di sini para wanita yang ditalak, dia menunggu apa? Salah kata quru. 3 quru. Ada juga ulama, sebagian ulama mengatakan bahwa iddahnya itu tidak seperti itu. Idahnya apa? Idahnya sudah selesai. Karena tujuan daripada idah adalah apa? Untuk diketahuinya kosongnya rahim. Kosongnya rahim dari apa? Dari adanya hamil atau yang lainnya. Sedangkan selama 4 bulan tidak digauli, berarti apa? Sudah kosong kan? Berarti tidak wajib idah. Itu kalau ulama yang memandang bahwa iddah itu hanya sebatas untuk mengetahui bara'atul rahim, apa kosongnya rahim. Tapi kan ada ilat yang lain bahwa iddah itu bukan hanya untuk mengetahui kosongnya rahim, tapi diantaranya adalah hak suami untuk rujuk dalam masa iddah. Kan seperti gini, wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, sedangkan dia belum digauli. Wanita ditinggal wafat oleh suaminya, sedangkan si suaminya sama sekali dari sejak akad nikah belum menggauli. Kan kemarin dalam bahasan tafwid bahwa wanita tersebut wajib apa? Iddah. Wajib iddah kan? Berarti di sini iddah itu bukan hanya sekarang untuk bara'atul rahim. Karena kalau ini bara'atul rahim, wanita ini belum digauli. Tapi ada unsur ta'abudnya gitu kan. Unsur ta'abud itu sesuatu yang murni hak Allah itu kan, yang goyer makul makna. Ini kaitan dengan ilah. Kemudian selanjutnya bahasan hakul zauj ala zaujatihi. hak suami atas istrinya. Di antara hak suami atas istrinya adalah mentaatinya fi ghairi ma'siyatin, selain dalam maksiat. Kemudian menjaga hak suaminya dalam kehormatan wanita, si wanita menjaga kehormatannya saat suaminya tidak ada, menjaga hartanya. Kemudian meninggalkan segala sesuatu yang membuat suaminya tidak suka. Ini dengan datang suaminya wajahnya apa? Kecut gitu kan. Atau kalimat nabiyah, kalimat yang kasar itu kan. Kan ada aja kan? Kalimat-kalimat. Jadi maksudnya kalimat-kalimat yang kasar atau tampilan wajah yang apa? Kecut, musam, apa? Iya, cemberut. Bahkan saking besarnya hak suami atas istrinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Mu'adz, "Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha min idhami haqqihi 'alayha." Seandainya saya boleh memerintahkan orang untuk sujud, ya, tahiyah, penghormatan, tentu saya memerintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya. Karena besarnya apa? Hak suami atas istrinya. Bahkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa perempuan kalau dia menunaikan hak Allah terus menunaikan hak suami, dia dijamin masuk surga. Dalam hadis sahih Rasul mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti." Jika perempuan salat 5 waktu, saum Ramadan, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, maka dikatakan kepada wanita tersebut, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu sukai. Juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang wanita yang salihat, fasalihatu qanitatun hafizatun. Wah, itu lima hafizullah. Fasalihat, wanita-wanita yang salihat itu apa? Qanitat. Al-qanitat itu at-ta'iat, yang taat, taat kepada Allah, taat kepada suami. Kemudian hafizat lil ghaibi, menjaga saat suami tidak ada, menjaga kehormatan dirinya itu kan. Menjaga harta suaminya. Kemudian juga dalam hadis yang lain, dalam hadis sahih juga, Rasul mengatakan, khairun nisa man idza nazarta ilaiha sarratka wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa malika. Sebaik-baiknya wanita adalah orang yang bila kamu memandang kepadanya, maka dia membuat kamu senang. Jika kamu memerintahkannya, maka dia mentaatinya. Dan kalau kamu pergi jauh, boleh gaib, bukan? Maka dia menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya. Bahkan ada ancaman dari Rasulullah SAW perihal perempuan yang sering membangkang kepada suaminya, bukan dalam maksiat. Dalam hadis Bukhari Muslim, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW mengatakan, "Ittala'atu finnari fa'idha aksaru ahliha an-nisa." Saya menengok api neraka, ternyata mayoritas penghuninya adalah wanita. Kemudian Rasul menjelaskan sebabnya, yakfurnal ashir, suka ingkar terhadap suami. Itu apa? "Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra summa ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qattu." Itu seandainya kamu suami berbuat baik kepada dia selama setahun untuk penuh, ya, sepanjang masa, berbuat baik. Kemudian suatu saat melihat dari kamu sesuatu yang tidak disukainya, dia mengatakan apa? Kamu, engkau ini tidak pernah berbuat baik sedikit pun kepada saya. Terus saya tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun kepada dari diri kamu. Itu memang berarti ini adalah tabiat apa? Tabiat perempuan. Berarti ya selain harus kita luruskan dengan pelan-pelan juga, maksudnya bahwa perempuan itu memang emang tabiatnya semacam itu, berarti diluruskan juga harus pelan-pelan. Jadi kalau rumah tangga kadang sering ribut, itu adalah hal yang wajar ya. Kan kalau para sahabat aja, pernah Umar Ibn Khattab didatangi oleh seorang sahabat, Imam As-Suyuti menuturkan dalam Tarikh Khulafa'. Kemudian sahabat itu mengatakan, mengeluhkan tentang istrinya gitu kan, perilaku istrinya. Kemudian kata Umar, istri saya juga gitu. Kemudian ada sahabat yang mengatakan, apakah kalian tidak ingat terhadap Sarah gitu kan, istrinya Ibrahim kan. Ibrahim ketika kan Sarah cemburu kan. Maksudnya tabiat wanita adalah semacam itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya pergaulilah dengan kekurangannya. Dalam hadis sahih Muslim, fa in istamta'ta biha wa biha iwajun. Fa in zahabta tuqimuha kasartaha wa kasruha talaquha. Kalau kamu istimta dengannya, maksudnya apa? Bersenang-senang dengannya, ya istimta menggaulinya. Kamu menggaulinya dalam kondisi dia itu punya iwaj gitu kan, punya apa? Sifat bengkok gitu kan. Dan kalau kamu memaksa untuk meluruskannya, maka kamu mematahkannya. Mematahkannya itu adalah apa? Mencerainya. Jadi maksudnya jangan dalam bayangan kalau yang masih bujangan itu kan, yang namanya rumah tangga itu apa? Ya indah. Maksudnya indah apa? Ya, seperti yang dalam bayangan itu kan. Kan ternyata apa? Begitu tidak? Ya yang sudah keluarga tentu lebih tahu itu kan. Ya, kita enggak usah jauh-jauh. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ada sahabat di rumah Aisyah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada apa? Ada pembantu dari istri Rasulullah yang lain kan, ngirim makanan di nampan kan. Cemburu langsung dipukul kan, nampannya sampai pecah dan makannya berserakan kan. Jadi memang tabiat wanita. Jadi apa yang kekurangannya harus kita maklumi dan kita luruskan selama dia apa tidak melanggar kewajiban-kewajiban terhadap Allah. Kalau ada sedikit tabiat yang buruk, itu hal yang wajar itu kan, karena tadi dia apa diciptakan dari tulang rusuk gitu kan. Kemudian dalam hadis Bukhari Muslim juga Rasul mengatakan, "Idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashihi fa abat an taji'a fa bata ghadzan la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbiha." Jika seorang pria mengajak istrinya ke tempat tidurnya, terus si wanita tidak mau, terus si laki-laki tidur dalam keadaan dongkol itu kan, maka apa? Si wanita dilaknat oleh malaikat sampai pagi itu. Dalam hadis Muslim, kana allazi bis sama' sakhitan 'alaiha hatta yardha 'anha. Yang di langit murka terhadapnya sampai suami ridha terhadap. Kemudian juga dalam hadis sahih juga Rasul mengatakan, "Wallazi nafsu Muhammadin bi yadihi la tu'addi al-mar'atu haqqo rabbiha hatta tu'addi haqqo zawjiha." Walau sa'alaha nafsaha wa hiya 'ala qatabin lam tamna'hu nafsaha. Demi zat yang demi zat yang mana jiwa Muhammad ada di tangannya, perempuan tidak menunaikan hak robnya sampai dia menunaikan hak suaminya. Seandainya suaminya meminta dirinya, meminta si wanita untuk melayaninya, wahai ala kotabil, sedangkan dia berada di atas apa pelana, ya, maka dia jangan apa menolaknya. Jadi apa ini apa besarnya hak suami. Dan kita juga harus ingat bahwa ketika kita menuntut hak istri, jangan yang di kadang kan suami itu kadang suka memaksakan apa, dia hanya ingin istri itu apa taat sepenuhnya kepada dia tanpa dia memiliki pengertian terhadap istri itu. Pengertian apa? Yang namanya rumah tangga itu saling apa? Saling mengalah itu kan. Kalau main karet kayak apa? Tarik ulur itu kan. Kalau ditarik, kalau dua-duanya saling menarik kan putus itu. Makanya saling ada pengertian. Jadi maksudnya ketika menjelaskan tentang hak-hak perempuan, hak suami atas istri, juga jangan melupakan tentang hak istri atas suaminya, juga tentang apa kekurangan syarat tabiat pada diri wanita itu yang telah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga dia saking besarnya hak suami atas istrinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang istri melakukan shaum sunnah tanpa izin suaminya. Dalam hadis Bukhari, Rasul mengatakan, la yahidu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi iznihi. Tidak halal bagi perempuan melakukan shaum sedangkan suami ada di rumah, ya, tidak lagi musafir, kecuali dengan izinnya. Dalam hadis Abu Dawud disebutkan ghaira Ramadan, selain shaum Ramadan. Shaum Ramadan atau shaum yang wajib seperti qada itu kan, itu tidak boleh dilarang. Tapi kalau shaum sunnah, suami boleh melarang. Kemudian juga selanjutnya adamu idkhal man yakrah az-zawj. Tidak boleh memasukkan ke dalam rumah orang yang mana suami tidak menyukai. Ya, siapa saja atau apa saja. Dalam haji wada, Rasulullah mengatakan setelah memuji kepada Allah dan mengingatkan manusia, Rasul mengatakan, ala wastausu bin nisa'i khairan fa innama hunna awanun indakum laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dzalika illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna darban ghaira mubarrihin fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila ala wa inna lakum 'ala nisa'ikum haqqan wa li nisa'ikum 'alaikum haqqan fa haqqukum 'alaihinna alla yuti'na furushakum man takrahunahu wa la ya'zanna fi buyutikum man takrahunahu ala wa haqquhunna 'alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Di sini di antara sabda Rasulullah, alla yuti'na furushakum man takrahunahu, tidak boleh si perempuan apa mempersilakan orang apa tidur di apa tempat tidur suami, orang yang suami tidak suka itu. Ya walaupun itu punya apa siapa saja kan, di sini tidak disyaratkan buat orang yang bukan mahram itu. Siapa saja. Kan mungkin kadang ada adiknya berkunjung kan. Tidak ingin si adiknya tidur ikut di kamarnya kan. Jadi tidak boleh. Terus juga tidak boleh mengizinkan masuk ke dalam rumah orang yang tidak disukai oleh suaminya. Jadi di sini tidak boleh memasukkan ke dalam rumah orang yang mana suami tidak suka dengan orang tersebut. Itu termasuk hak perempuan, hak suami atas istrinya. Sedangkan hak istri atas suaminya adalah di sini kalian berbuat baik kepada mereka dalam apa? Fikiswatihinna wa ta'amihinna, dalam masalah pakaian dan makanan. Kita cukupkan, kita tutup. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.